Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil ba'd. Insyaallah kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan kajian dari mata Nabi Syuja ini. Ya. Yang sampai kita pada bab wasiyah Syekh, waris insyaallah taala. Fadhil Syekh. Bismillah, qala al muallif rahimahullahu taala, wa yasqutu al akhu lil abi wal ummi ma'a thalatha, al ibnu wa ibnu al ibn wal ab. Hak waris saudara saya menjadi gugur jika ada tiga orang sebelumnya. Saudara saya, siapa yang maksud disana saudara saya? Saudara saya, saudara yang meninggal dalam satu bapak. Saudara saya itu adalah antara Anda dengan dia satu bapak, lain ibu. Lalu Anda meninggal atau dia meninggal, saling mewarisi. Tapi di sini ada hijab terus. Ulangi lagi tersesan. Baik. Dan hak waris saudara, hak waris saudara saya, mohon maaf. Wa yasqutu al-akhu lil-abi wal-ummi, wa yasqutu al-akhu lil-abi wal-ummi ma'a thalathatin. Hak waris saudara saya dan seibu menjadi gugur jika ada tiga orang. Ya, artinya dia dapat atau tidak? Gugur, tidak mendapat. Tidak dapat waris. Nah. Ya. Yang pertama al-ibn, anak laki-laki. Ya, bila ada anak laki-laki, seorang wafat dan dia meninggalkan anak laki-laki, kemudian ada saudara saya dan si ibu. Nah. Apakah saudara saya si ibu dapat hak waris? Tidak. Tidak. Terus. Wa bunul ibn, kemudian cucu dari anak laki-laki. Ibnul Ibn, bila ada anak laki-laki dari yang meninggal, maka anak laki-laki dari anak laki-laki berarti cucu kan ya? Cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak dapat, karena terhalangi dia oleh pamannya, kan paman dari cucu laki-laki itu tersebut. Baik. Walad, kemudian yang ketiga ada ayah. Ayah. Wal abu dan ayah. Terus. Wa yasqutu walabul abi biha ula'i thalathati. Ya, dan ab tadi bapak juga sama fungsinya. Dia menghalangi juga saudara saya. Terus. Wa yasqutu waladul abi biha ula'i thalathah wa bil akhi lil abi wal um. Hak waris saudara saya menjadi gugur jika ada tiga orang tersebut, serta ada saudara seayah dan seibu. Ada saudara seayah seibu, maka mereka tidak dapatkan hak waris. Terus. Wa arba'atun yu'asibuna akhawatihim. Ada empat orang yang berhak mendapatkan asabah, itu bagian yang tidak tetap. Cukup dulu saya. Baik. Pendengar dan pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa ahli waris yang gugur karena yaitu yang di antara yang disebutkan hak waris saudara seayah dan seibu. Insyaallah untuk pembahasan asabah kita akan lanjutkan pada kesempatan pekan yang akan datang, dan selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021 823 6543. Kemudian pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819 896543. Kita akan terima via telepon terlebih dahulu, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Hamba Allah di Tangerang. Ya, silakan. Mau tanya ya. Istri pertama punya anak. Mohon maaf dikeraskan suaranya, Om. Istri pertama punya anak laki. Istri pertama memiliki anak laki-laki. Tiga orang. Istri kedua dikasih. Bentar, yang meninggal siapa, Ibu? Suami. Istri kedua punya anak Pak. Istri pertama ini masih ada anaknya? Ada. Maaf, masih ada. Istri pertama masih hidup? Masih. Semua masih hidup, Pak. Istri. Istri kedua nikah siri punya anak laki satu. Sebentar, istri pertama hidup. Punya anak. Anak tiga orang. Laki tiga. Laki-laki semua? Nah. Ya, tiga. Istri kedua nikah siri punya anak laki satu. Semuanya masih hidup. Laki satu, terus pertanyaannya? Yang mau ditanyakan, istri pertama menawarkan apa? Warisannya digabung lalu dijual menurut hukum Islam. Tapi istri kedua tidak menyetujui. Siapa istri, tidak menyetujui? Istri pertama menawarkan aja, digabung. Apa kata istri kedua menyetujuinya saja. Jadi apakah istri pertama berdosa karena menyetujui istri yang kedua? Diulang kembali, Umu, agak keras suaranya, mohon diperjelas suaranya agak keras. Istri yang pertama menawarkan apa, Umu? Menawarkan untuk digabung harta warisnya. Digabung harta warisnya kemudian dijual? Ya, baru dibagi secara hukum Islam. Lalu dibagi secara hukum Islam. Tapi istri kedua tidak mau. Istri kedua maunya gimana? Maunya masing-masing. Karena dia hartanya lebih banyak daripada istri yang ke satu. Istri pertama menyetujui, apakah istri pertama berdosa? Tidak paham saya pertanyaannya, Caisan. Apakah harta mereka masing-masing sudah diserahkan oleh suaminya kepada istri masing-masing atau bagaimana ini, Ibu? Tidak tahu juga, soalnya kan istri kedua tidak tahu punya harta istri pertama. Istri pertama juga tidak tahu harta. Keinginan istri pertama kedua gimana tadi? Ya. Masing-masing, Ustaz. Ya. Otai. Masing-masing tidak digabungkan seluruh harta yang dimiliki. Iya. Nah, tapi itu saja pertanyaannya, Umu. Jadi nggak usah digabung gitu. Baik, nanti dijawab sama Ustaz. Itu saja pertanyaannya. Ya, makasih. Baik, segala khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam masalah waris tidak ada mau tidak mau. Karena ini ketentuan Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran tentang pembagian waris. Bila ada pihak yang tidak mau, tinggal diajukan oleh pihak yang mau mengajukannya ke pengadilan. Dan alhamdulillah pengadilan di negara kita menyelesaikan perkara dalam masalah waris. Sampai pun pengadilan negeri menyelesaikannya, bukan pengadilan agama saja. Ya, maka Allah Ta'ala, bila dia tidak mau, maka ajukan ke pengadilan agama untuk diselesaikan secara hukum pemerintahan. Ini maknanya harta suami seluruhnya digabungkan yang iya, ada pada istri pertama. Seharusnya digabungkan harta suami baik pada istri pertama, istri kedua di tangan orang lain, asal harta dia semua digabungkan. Dikumpulkan semua. Dan dibagi dengan cara yang syar'i. Masing-masing istri dapat 1/8 dibagi 2 berarti 1/16. Nah, kemudian 4 anak. Anak laki-laki 4, sisanya dibagi ke 4 anak laki-laki. Allah ibarik. Baik, demikian Ibu. InsyaAllah mudah dan jazakillah khair atas pertanyaannya. Semoga Allah mudahkan. Demikian kita angkat kembali pertanyaan berikutnya via telepon. Silahkan di 021-823-6543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Yahya ini. Di Bekasi. Silakan. Minggu lalu saya ikut kajian yang di Blok M itu. Masjid Blok M Tanah Abang. Blok M di Tanah Abang. Maaf. Waktu itu kan bahas mengenai sudah saatnya perang terhadap riba. Apa? Alhamdulillah saya udah perang terhadap riba. Perang terhadap riba. Bahkan sebelum kajian itu bulan lalu saya sudah lunasin kredit mobil, kemudian kartu kredit saya sudah tutup. Nah, kebetulan saya alhamdulillah punya karyawan ya. Sistem penggajiannya itu ditransfer ke rekening masing-masing. Namun rekening karyawan itu masih bank ribawi. Apakah kaitannya dengan perang terhadap riba itu saya harus minta kepada karyawan masing-masing untuk membuka rekening bank yang syariah gitu. Nah, ya. Mungkin itu aja, Ustaz. Baik, Bapak. Bu Yahya, jazakallah khair. Jazakallah khair. Nah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat beliau, dan kaum muslimin yang bertaubat, manusia yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sangat mengancam orang yang melakukan riba ini. Illam ta'falu fa'adhanu biharmi minallahi wa rasulih. Bila kalian tidak berhenti dari melakukan riba, berarti kalian telah mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, bila Abu Yahya berhenti. Kemudian, apakah menjadi kewajiban beliau untuk mengingatkan orang-orang terdekat beliau? Kewajiban mengingatkan, iya. Kan tetapi, kewajiban agar mereka berhenti, itu antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hal yang bisa beliau lakukan seperti yang alhamdulillah yang beliau lakukan tadi, semua karyawan harus membuka rekening, di memindahkan rekeningnya ke bank syariah, suatu hal yang mulia sekali. Ya. Menyelamatkan karyawannya dari perang melawan Allah dan Rasul-Nya. Baik. Baik, jazakumullah khair, demikian Abu Yahya. Barakallahu fiik dan jazakallahu khair atas pertanyaannya. Kami berikan kesempatan yang ketiga di 0218236543. Silakan. Halo. Baik, silakan, sudah masuk. Halo. Iya, tampaknya terputus dan tidak bisa menyimak. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kita akan kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Umu? Dari Ibu Lina di Cado. Silakan Ibu Lina, mohon maaf dikecilkan dulu volume suara radio atau televisinya, ada feedback. Cukup monitor kami via telepon. Ya, silakan. Ini Ustaz, selama ini kan saya melakukan transaksi usaha itu melalui bank ribawi. Nah, adakah karena sistem online-nya itu yang memudahkan kami untuk melakukan transaksi itu? Adakah bank yang bisa sistemnya online seperti bank konvensional itu? Di mana saya harus mencari bank seperti itu yang sistemnya mudah, Ustaz? Makasih, Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bosan Mafum. Beliau mengatakan selama ini beliau bertransaksi dengan menggunakan jasa di bank yang konvensional atau bank yang riba. Apa karena apa kemudahan sistem pelayanan dan lain-lainnya? Apakah pertanyaannya apa? Apakah ada bank syariah yang memiliki fasilitas tersebut juga? Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu apakah ada bank syariah seperti itu. Tapi kalau Anda setelah mencari bank syariah yang tidak ada ternyata fasilitas seperti itu, bisa Anda syaratkan kepada mereka, kepada bank konvensional tadi, bahwa rekening saya tidak mau ada pertambahan. Ada kan rekening seperti itu? Karena akadnya adalah qad, pinjam meminjam. Ya, dan bila Anda mendapat pertambahan, yaitu bunga atau lain-lain, menjadi riba hukumnya. Ya, syaratkan di dalam, ada ketika seorang buka rekening, ada lagi conditional sesuatu yang harus ditandatangani dia, bahwa dia akan menerima bunga. Katakan kemari aplikasi yang itu waktu pembukaan rekening dahulu, sekarang saya ingin coret, saya tidak mau bunga, sehingga bunga tidak masuk ke rekening saya. Kalau mereka mengatakan bank via bank mandon, nggak bisa, ya udah saya cabut rekening saya. Kalau mereka mengatakan bisa, Ibu, dan setahu saya bisa dari bank-bank, jangankan bank lokal, bank internasional pun bisa melakukan hal tersebut. Riba dari negara Amerika dan lain-lain itu bisa melakukan hal tersebut untuk term of condition tadi, persyaratan-persyaratan dalam membuka rekening itu, bahwa dia tidak menerima pertambahan. Baik, demikian Ibu Lina di Bandung. Semoga bisa difahami dan Allah mudahkan untuk mencoba dari apa yang disampaikan oleh Ustaz. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dari Umi Ilham di Bandung. Silakan Umi Ilham. Ustaz, mohon penjelasan berkenaan dengan alhamdulillah sudah 2 tahun keluarga mau membagi waris, padahal orang tua sudah meninggal hampir 10 tahun, Pak Ustaz. hanya meninggalkan waris satu rumah, Pak Ustaz. Cuma memang masih agak susah dijualnya. Mohon penjelasan, keluarga kami memiliki 11 bersaudara. Ini rumah milik siapa, Ibu, sebentar? Ayah. Bapak. Si Ibu masih hidup? Ibu sudah meninggal juga. Bapak juga sudah meninggal? Iya. Nah, ahli warisnya anak-anak laki-laki ada? Anak laki ada 5, Pak Ustaz. Anak perempuan? 6. 6. Cuma dari 5 itu... Sebentar, anak perempuan 6. Iya. Sebentar. Ini anak laki, kenapa tadi? Enggak, Pak Ustaz. Mohon penjelasan bagaimana pembagian waris. Cuman, Ibu terima tangan, cuman dari yang 5 itu apa? Oh iya, ada yang sudah meninggal, Pak Ustaz. Dia tapi meninggal sudah, sebelum Bapak sudah, dan Ibu meninggal atau setelah? Sudah ayah meninggal, setelah ayah meninggal. Tetap dapat bagikan nanti kepada ahli warisnya. Iya. Kalau ada satu orang yang tidak jelas keberadaannya, gimana, Pak Ustaz? Ditahan haknya sampai datang dia. Oh, gitu, Pak Ustaz. Baik. Ya, ini tinggal di Ibu, ini tinggal orang tua dari Bapak dan Ibu Anda sudah meninggal, kakek nenek? Iya, semua sudah meninggal, Pak Ustaz. Sebelum Bapak dan Ibu? Iya. Ya, kalau gitu ini dibagi 5 dikali 2 jadi 10 tambah 6 dibagi 16. Dibagi 16. Dibagi 16, anak laki-laki dapat 2/16. Catat, Ibu. Iya. Anak perempuan dapat 1/16. Ya, Pak Ustaz. Ya. Allah ibarakatuh, Ibu. Barakallahu fikum. Allah salimakum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallahu khair, ya. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya menabung di bank syariah tanpa bunga, tanpa pajak, tanpa bonus yang ada hanya. Ada bunga. Maskur huna sadri. Tanpa pajak, tanpa bonus, yang ada hanya saldo saya, Ustaz. Apakah ini sesuai dengan syar'i? Insyaallah sesuai dengan syar'i. Karena syarat ini saya minta dan pihak bank juga bersedia. Alhamdulillah. Dari pendengar kita, Bapak Pasono di Mampang. Iya, boleh. Masya Allah. Artinya, mengajukan saya seperti itu bisa, ya, Ustaz? Bisa. Nah, Masya Allah. Baik. Jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya bekerja di bank konvensional. Saya dengan istri saya, Ustaz. Apabila kami baik, kami ulang kembali. Saya dan istri bekerja di bank konvensional. Saat ini kami ingin keluar, Ustaz, tapi kami memiliki tanggungan KPR rumah. Apa yang sebaiknya kami lakukan? Langsung keluar dari bank atau bolehkah mencari pekerjaan terlebih dahulu agar setelah keluar dari bank bisa mengangsur KPR tersebut? Wallah ta'ala alam. Ya. Allah mengatakan, "Man ja'a mu'izatan min rabbih falahu ma salaf wa amru ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar fiha khalidun." Siapa yang tahu bahwa riba diharamkan oleh Allah lalu dia berhenti, Allah terima taubatnya. Tapi siapa yang terus-menerus dalam berbuat riba setelah datang peringatan Allah, Allah ancam dia dengan api neraka. Apakah ada manusia yang kuat dibakar dengan api di dunia? Tidak ada. Maka apatah lagi dengan api neraka. Oleh karena itu, berhentilah sekarang juga. Jangan tunggu-tunggu. Ya, tutupi sisa riba, ya, dengan kemampuan yang ada yang halal. Atau. Nah, jazakallahu khair, demikian Bapak Setiawan. Ya, semoga Allah mudahkan kepada antum. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya sebagai supir dan bekerja bekerja kepada orang lain sebagai supir. Akan tapi mobil yang digunakan, yang saya gunakan hasil dari pemberian kredit ribawiyah. Apakah dengan sebab itu saya mendapatkan dosanya. Hasil dari pembelian kredit ribawi. Dibeli dengan cara kredit ribawi. Kalau sudah lunas enggak ada masalah. Artinya bapak yang bekerja sebagai supir ini dengan mobil tersebut apa? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena bukan dia yang membuat ribanya. Yang membuat ribanya adalah majikannya. Tapi kewajiban dia untuk menasihati majikannya agar bertobat kepada Allah Jalla fi'ala. Demikian pendengar kita Bapak Abu Fadil di Lombok. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang guru. Setiap semester ketika pembagian rapot, kami guru-guru di sekolah kami selalu memungut uang pada murid untuk biaya penulisan rapot. Dan ini sudah menjadi tradisi di sekolah. Bagaimana hukum uang tersebut, Ustaz? Mengambil uang dari murid, ya, kalau di sekolah negeri, ini saya pikir dilarang oleh pemerintah, kan? Ya, maka ini bagian dari rishwah. Kemudian, bukankah menulis rapor sudah bagian dari pekerjaan Anda yang digaji oleh negara? Atau digaji oleh lembaga pendidikan tersebut? Karena alasannya ini kan tambah kerja bagaimana? Nanti Anda libur seminggu. Itu kalau yang caturulan. Nanti Anda bisa libur satu bulan atau sebulan setengah malah. Dan itu dapat gaji, berbeda dengan karyawan di perusahaan lain. Mereka cuti bukan setiap tahun, dapat satu bulan setengah, dapat dua bulan, subhanallah. Sebetulnya guru-guru Indonesia itu manja. Dan itu suatu hal yang bagus. Dimanjakan guru-guru agar mereka serius dan ikhlas dalam mendidik generasi ke depan. Allah Ta'ala a'lam. Naam, jazakum Allah khair. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya masih menggunakan rekening bank konvensional di mana transaksinya hanya numpang lewat, Ustaz, untuk memudahkan cara pembayaran. Biaya administrasi bulanan lebih besar daripada bunga yang didapat. Apakah saya tetap harus merubah akadnya, Ustaz? Tetap merubah akadnya. Ya, karena bila ada akadnya dari awal tadi masih Anda diberikan bunga, kan saya katakan ketika buka rekening dari awal akan ada term and condition atau begitulah. Bahwa nasabah yang buka rekening ini akan mendapatkan bunga sekian persen. Ya. Maka coret yang itu, minta itu dicoret. Kalau tidak dicoret, maka tidak bisa. Tetap Anda masih melakukan persyaratan riba. Allah mengharamkan riba, Anda setuju dapat riba. Menyetujui saja. Iya. Walaupun mungkin nilainya kecil daripada. Kecil. Baik. Kecil dibandingkan dengan neraka yang akan dapati. Jazakallah khair. Demikian Bapak yang bertanya. Barakallahu fi. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya apakah dikatakan mendapat warisan seorang anak yang diberikan harta sebelum orang tuanya meninggal, lalu ketika bapaknya meninggal tidak dikasih kembali, dikasih lagi Abu Fatma di Bekasi? Bila diberikan pada masih hidup, itu namanya bukan waris. Bukan warisan namanya, Ustaz? Bukan, karena warisan persyaratan pemilik hartanya meninggal. Ini namanya adalah hibah. Bila bapak itu menghibahkan hanya kepada seorang anak saja, tidak dihibahkan kepada yang lain, dia adalah hibah yang zalim. Itu saja. Tapi tidak menghapus hak warisnya, Ustaz, ya? Tidak. Dan dia tetap mendapat bagian. Tetap mendapat bagian. Masya Allah. Taib. Jazakumullah khair. Ustaz, kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ibu rumah tangga, Ustaz, dan suami bekerja sebagai auditor di bank konvensional. Apakah gaji yang diterima suami yang diberikan kepada saya termasuk haram? Ya, mohon pencerahannya. Karena suami sebagai auditor di bank konvensional, di bank riba, dia mengaudit keuangan di bank riba agar bank riba itu berjalan bagus. Tanpa suami Anda, mungkin bank tersebut sudah kolap. Berarti dia penyebab bank riba itu bertahan dan dapat gaji atas usaha yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan mempertahankan bank riba. Maka gaji yang dia dapatkan haram, diberikannya kepada anak istri juga haram. Kecuali anak istri ini tidak mempunyai pendapatan yang lain. Apa boleh buat? Selalu istighfar kepada Allah dan ingatkan suami. Baik. Jazakallahu khair. Artinya bisa digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari saja. Kebutuhan minimal bisa. Dan kebutuhannya kebutuhan minimal. Maksudnya baik. Artinya kebutuhan minimal buat makan, minum. Masyaallah. Kalau enggak dia mati, kalau dia enggak punya usaha yang lain atau enggak punya harta yang lain si istri ini. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu dan bapak sudah meninggal Ustaz dan harta warisan mau dibagi. Anak-anak laki semua, sementara anak yang kedua meninggal sebelum ibu wafat. Apakah anak atau cucu yang meninggal dapat warisan? Tidak. Yang meninggal sebelum bapak ibunya meninggal, maka dia tidak mendapat waris. Cucunya juga tidak mendapat waris kalau paman-pamannya masih ada. Baik. Jazakumullah khair. Pendengar dan pemirsa Radio TV, kami memberikan kesempatan kembali pertanyaan via telepon. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Ya, kita angkat. Halo. Silakan. Baik, silakan, sudah masuk. Halo. Baik. Tampaknya tidak menyimak dengan baik. Kita berikan kesempatan yang lain. Silakan di 021-823-6543. Bagi para pendengar dan pemirsa Radio TV yang ingin bertanya, kami persilakan kembali. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Silakan, sudah masuk Bapak atau Ibu? Halo. Iya, silakan. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Baik, tampaknya tidak menyimak dengan baik. Kami berikan kesempatan yang lain. Silakan bagi para pendengar Roja, Anda bisa langsung memonitor via telepon saja, ya, terutama yang berada dari di luar kota Jakarta, via telepon secara langsung sehingga tidak ada jeda. Kita berikan kesempatan di 021-823-6543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan, dengan siapa Bapak, di mana? Oh, dari Jakarta, Pak. Silakan. Pak, siapa Bapak? Pak Jamil. Silakan, Pak Jamil. Begini, Pak Ustaz, assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Jamil. Pak, saya kan pensiunan dari bank konvensional, ya. Uang pensiun udah lama tidak saya makan. Apa? Uang udah pensiun. Lama tidak saya makan. Kemudian penghasilan saya satu bulan cuma 1,2 juta. 1,2 juta penghasilan per bulan. Penghasilan di luar pensiun 1,2 juta. Iya. Yang halal ini, ya. Iya, yang halal. Alhamdulillah. Kemudian saya mau nanya, kalau saya sakit di opname, apakah saya masih bisa memakai dana bank itu? Bapak sekarang sehat kan, ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berdoa kepada Allah agar jangan pernah sakit. Tapi kalau juga terjadi sakit, ya, insyaallah kalau tidak punya harta lagi yang halal, ini namanya darurat, Bapak memakai yang harta yang haram tadi. Demikian, Bapak. Oh, itu dibolehkan? Darurat dibolehkan. Oh, jadi soal ke penghasilan satu bulan itu, kalau dihitung-hitung kurang cukup bagaimana? Iya, kalau kurang cukup, kekurangannya bisa ditambah dengan penghasilan yang haram tadi. Oh. Karena dia akan diberikan kepada fakir miskin dan Bapak tidak cukup. Berarti statusnya fakir miskin kan di saat itu? Iya. Ini halal, insyaAllah ta'ala. Oke, jadi boleh di, tapi sedikit gitu? Bukan sedikit, sesuai dengan kebutuhan penyembuhan tadi. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Bapak Jamil. Barakallahu fiik. Selain untuk yang sakit, ketika ada kebutuhan hidup yang kurang, boleh, Ustaz. Asal darurat, boleh. Dan kebutuhan yang paling minim, Ustaz, nilainya. Iya. Nah, kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan di 021-823-6543. Halo. Halo. Iya, ahlan, dengan siapa, di mana? Jakarta, Pak. Dengan siapa, Bapak? Budi. Pak Budi, silakan. Gini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saya kerja di perusahaan BUMN, yang mana di perusahaan tersebut ada kerjasama dengan bank konvensional. Di dalam transaksi pembayaran atau transaksi jual beli itu memakai bank konvensional karena si perusahaan tersebut bekerja sama atau sebagai nasabah bank konvensional. Yang saya tanyakan, saya sebagai karyawan di perusahaan ini, di dalam transaksi-transaksi perusahaan, saya sebagai yang mengurus segala pembayarannya. Terus bagaimana posisi saya sebenarnya, Ustaz, di dalam hal ini? Jazakallahu khair, Pak. Barakallahu fiik. Allah yasallimukum, Pak Budi di Jakarta ya. Bila beliau diamanahi untuk seseorang diamanahi untuk melakukan transaksi yang ribawi, maka pekerjaannya pekerjaan yang haram. Katakan kepada pihak kemana instansi pada bekerja, saya bekerja untuk taat kepada Allah, bukan untuk maksiat Allah Jalla fi'ula. Minta resign atau pindah ke bagian yang tidak berhubungan dengan transaksi dengan lembaga ribawi tadi. Wallahu a'lam. Masya Allah, tayyib. Jazakallah khair. Saat demikian Pak Budi, semoga Allah mudahkan. Cukup. Dan pertanyaan Pak Budi mungkin pertanyaan terakhir kami yang bisa kami angkat di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya, semoga kaum muslimin dan kaum muslimat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari harta yang halal dan diberikan taufik dan hidayah serta inayah dari Allah Jalla fi'ula untuk mendapatkan harta yang halal. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.